Jogja. Nanti malam-malam saya ajak Anda untuk pergi ke Las Vegas. Las Vegas itu tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat musik, tempat narkoba. Tapi kelas sangat rendah, di mana yang disebut kamar untuk pelacuran itu sebenarnya adalah gerumbul daun pohon-pohon. Kapan Anda ke sana bersama saya antar supaya Anda tahu kehidupan yang nyata, di mana harga seorang pelacur mungkin hanya ratusan rupiah. Kapan Anda ke sana bersama saya supaya Anda tahu bahwa tidak ada seorang wanita pun di bumi ini yang pernah bercita-cita menjadi pelacur. Bahwa kalau ada seorang pelacur yang harganya pasti turun dari 1 juta perawannya, kemudian dijual short time 200 ribu, kemudian tahun berikutnya turun menjadi 150 ribu, turun menjadi 100 ribu short time, turun menjadi 50 ribu, turun menjadi 25 ribu, 20 ribu, 15 ribu, sampai akhirnya bisa jadi cuma 500 rupiah di pinggir-pinggir sungai, di tebing-tebing sampah. Apakah Anda masih akan mengutuknya? Apakah dia mendapat kebahagiaan dari melacurkan diri seperti itu? Teman-teman saya sering datang ke tempat-tempat seperti itu dengan segala fitnahnya. Saya pernah sama Kiai Kanjeng Pentas di tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara yang namanya Doli. Dan semua datang para pelacur itu untuk pertama kalinya mereka libur satu malam. Saya mengatakan kepada mereka, saya datang ke sini tidak untuk mendukung pekerjaan Anda, saya datang ke sini untuk berunding berapa tahun lagi Anda butuh persiapan untuk keluar dari sini. Maka saya panggil wali kota, saya panggil teman-teman LSM, saya panggil para pastor, saya panggil teman-teman kiai untuk ikut merundingkan bahwa Anda harus men-set up masa depan Anda masing-masing. Karena tidak ada pelacur yang naik pangkat, tidak ada pelacur yang naik bayarannya. Semua pasti turun dan harus ada perhitungan yang pasti bahwa tahun kesekian Anda sudah akan mengalami stagnasi. Dan pada saat itu Anda harus sudah punya keterampilan kerja, Anda harus sudah punya himpunan modal ala kadarnya untuk bisa memulai hidup yang baru. Teman-teman sekalian, hal-hal seperti itu sangat banyak di Indonesia. Dan saya harap Anda memiliki kearifan, saya harap Anda memiliki ketegaan hati untuk mengotori kaki dan tangan Anda. Bukan untuk melacurkan diri, bukan untuk melacur di sana, tetapi untuk mencintai mereka sebagai hamba Allah. Dan untuk ikut memikirkan, paling tidak mendoakan, mudah-mudahan mereka akan disiapkan oleh Allah untuk keluar dari yang situasinya yang itu. Syukur Anda mendoakan bahwa anaknya akan lahir menjadi orang besar. Anaknya akan lahir menjadi orang yang betul-betul dicita-citakan oleh ibunya yang pelacur itu, yang tidak mungkin mendoakan anaknya untuk juga menjadi pelacur. Pasti anaknya didoakan untuk menjadi orang yang solehah, soleh. Dan mudah-mudahan Anda ikut berdoa. Mudah-mudahan suatu hari kalau perlu presiden kita adalah anak pelacur. Karena doanya pelacur itu jauh lebih tinggi kemauannya dibanding doa kita yang sudah baik-baik ini, yang mungkin mendoakan anak kita tidak sedahsyat mereka. Saya mungkin agak terlalu ekstrim, tapi saya mendambakan cinta Anda semua kepada orang-orang yang selama ini kita remeh-remehkan dan kita rendah-rendahkan. Terima kasih. Terima kasih.